Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu taala. Dalam program kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya dimulai sejak hari Ahad 5 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla di hari Ahad 3 Safar 1445 Hijriah ini, yaitu 20 Agustus 2023. Kita kembali Allah berikan taufik untuk bisa berjumpa dan melanjutkan kajian kita pelajaran online ini, yaitu pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita sampai pada hadis Ats-Tsani Asyar, hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun." Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Maka bersemangatlah dalam perkara yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah serta jangan merasa lemah. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, ya, atau di luar harapanmu, janganlah kamu mengatakan, kalau seandainya aku dulu melakukan ini, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Namun ucapkanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Karena ucapan lau, kalau, kalau begini, kalau begitu, itu membuka amalan syaitan. Ayol ikhwah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sabda Rasul, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun, sudah kita bahas. Demikian pula, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Dan kita masih membahas rincian syarah yang ada di sini tentang ma yanfa'uka, perkara yang bermanfaat untukmu. Sudah kita jelaskan, kita baca penjelasan asy-syarih, pensyarah, yaitu Syekh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa perkara bermanfaat itu terbagi ada dua macam, perkara agama dan perkara duniawiyah. Nah, ya, perkara agama itu ada, dan beliau sebutkan kemarin keterkaitan antara al-hirs dengan al-ijtihad. Apa? Al-hirs wal-ijtihad dengan al-isti'anah, memohon pertolongan. Dan bagaimana kalau seseorang memiliki hirs dalam perkara ada perkara bermanfaat namun dia tidak memiliki hirs terhadapnya, semangat terhadapnya, atau dia bersemangat tapi dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dan kemarin sudah kita bahas pula bahwa perkara-perkara bermanfaat dalam urusan agama itu kembali pada dua hal, yaitu ilmu nafi' wa amalus saleh. Ya, ini sudah kita bahas tentang ilmu nafi'. Maka sekarang yang kedua, wa amma al-amru tsani wa huwa al-amal as-salih. Amal saleh, fa huwa alladhi jama'a al-ikhlas lillah wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amal yang terkumpul padanya ikhlas kepada untuk Allah Ta'ala dan al-mutaba'ah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika amal itu ada padanya dua hal ini, maka itu adalah amal saleh. Nah, wa huwa taqarrub ila Allah bi'tiqad ma yuhibbuhu Allah. Nah, bi'tiqadi ma yajibu lillahi min sifatil kamal wa ma yastahiqquhu ala ibadihi min al-ubudiyyah. Wa tanzihuhu amma la yaliku bi jalalihi. Watasdiq rasulihi fi kulli khabarin akhbara bihi amma mada wa amma yastaqbil anir rusul wal kutub wal malaika wa ahwalil akhirah wal jannati wal nar wal thawabi wal iqab wa ghairi dhalik. Ya, sehingga amal saleh itu adalah amal yang terpadu, terdapat padanya ikhlas dan al-mutaba'ah. Kemudian beliau rinci lebih detail lagi yang bagaimana amal saleh itu. Kalau tadi terpadu ikhlas dan mutaba'ah, ini global. Maka beliau rinci lagi, yaitu bagaimana ikhlas dan amal saleh dan mutaba'ah itu, yaitu bertaqarrub kepada Allah dalam bentuk keyakinan, ya, terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang ini wajib Allah miliki, ya, sifat-sifat al-kamal, dan meyakini hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu hak ubudiyah, hak untuk diibadah, hak untuk diibadai. Ini termasuk amal saleh. Sehingga amal saleh meyakini, ya, bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang ini wajib Allah miliki. Meyakini hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu hak untuk diibadai, bahwa hanya Dia saja yang berhak diibadai, ya, selain Allah tidak berhak untuk diibadai. Dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, tidak sesuai, tidak layak bagi keagungan dan kebesarannya. Kemudian juga membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya dalam semua berita yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam terkait dengan hal-hal yang telah lalu ataupun hal-hal yang akan datang. Ya. Apa saja hal-hal yang telah lalu dan hal-hal yang akan datang ini, baik itu berkenaan dengan para Rasul, kitab-kitab, para malaikat, kondisi hari akhir, surga dan neraka, pahala dan hukuman, dan yang lainnya. Ini semua wajib diyakini, wajib diimani. Seorang yang beramal saleh, maka wajib dia meyakini ini semua. Thumma yas'a fi ada'i ma faradallahu 'ala ibadih. Kemudian berikutnya amal saleh adalah dia berupaya untuk menunaikan semua yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Min hukukillah wa hukuki khalqihi, ya, baik itu kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, sesama makhluk. Wa yukammilu dzalika bin nawafil wat tatawu'at. Sehingga kewajiban-kewajiban dia berkaitan dengan hak Allah, ya, dia tunaikan. Demikian pula kewajiban-kewajiban dia yang berkaitan dengan hak manusia. Kewajiban dia berkaitan dengan hak Allah, salat, puasa, zakat, haji, ya, zikir, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan hak manusia, misalnya al-ihsan, birrul walidain, ya, dan yang selainnya. Itu berkaitan dengan sesama hamba. Wa yukammilu dzalika bin nawafil wa tatawu'at. Kalau tadi kewajiban, maka dia sempurnakan kewajiban-kewajiban itu dengan ibadah-ibadah nawafil dan tatawu', khususan al-mu'akkidah fi awqatiha. Al-mu'akkadah fi awqatiha, terkhusus yang nawafil yang memang ditekankan dia kerjakan pada waktu-waktunya. Musta'inan billah ala fi'liha, dengan dia tak lupa memohon pertolongan Allah agar bisa mengerjakannya. Wa ala tahqiqiha wa takmiliha, merealisasikan dan menyempurnakannya. Wa fi'liha ala wajhi al-ikhlas, serta sekaligus memohon pertolongan kepada Allah agar dia bisa mengerjakannya dengan penuh ikhlas. Alladhi, yani murni karena Allah. La alladhi la yashubu, la yashubuhu ghardun minal aghrad an-nafsiyah, yang tak terkotori oleh ambisi-ambisi pribadi, ya, kepentingan, keinginan-keinginan pribadi, namun murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin supaya harkat martabatnya meningkat di hadapan manusia, hartanya bertambah dan seterusnya, bukan. Sehingga amal ibadahnya, baik amal dalam bentuk perbuatan yang zahir ataupun amal dalam bentuk keyakinan-keyakinan, ya, itu murni dia lakukan, dia persembahkan untuk Allah Azza wa Jal, tidak terkotori, tidak tercemari dengan kepentingan atau ambisi-ambisi pribadi seperti ini. Wa kadzalika yataqarrabu ilallahi bitarki almuharramat. Demikian pula termasuk amal saleh adalah dia bertakarub kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa khususan allati tad'u ilaihan nufus. Terkhusus perkara haram yang namun masih disukai oleh jiwa. Dia masih senang. Jiwa sering ngajak dia untuk melakukan itu, namun dia tinggalkan itu. Ya, meskipun jiwanya senang padanya, meskipun jiwanya terus menarik dia agar mau mengerjakannya, agar mau melakukan perkara haram itu, namun dia tinggalkan taqarruban ilallah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Ya, wa tamilu ilaiha, jiwa masih condong senang padanya. Misalnya na'udzubillah khamr, ya, masih senang dia, masih senang dengan maksiat itu, musik dan sebagainya, masih senang dia. Ya, maka dia tinggalkan itu, tetap dia tinggalkan walaupun dirinya senang. Ya, walaupun dirinya ada condong, tetap dia terus hilangkan, tetap apa, dia terus tinggalkan, dia terus patahkan semua keinginan hawa nafsunya itu, tidak dia turuti karena dia lebih mendahulukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza amal saleh. Fa taqarrabu ila rabbih bitarkiha lillah, sehingga dia bertakarub kepada Allah dengan cara bagaimana? Dalam bentuk meninggalkan perbuatan-perbuatan haram tersebut lillah, karena Allah, murni karena Allah. Kama taqarrabu ilaihi bi fi'li al-ma'murat, sebagaimana dia tadi melakukan bertakarub kepada Allah dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Maka dia pun bertakarub kepada Allah dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Fama tawfiqal abdu bisuluki hadha at-tariq fil amal wasta'ana Allah 'ala dzalika aflaha wa najah. Maka ketika seorang hamba mendapatkan taufik, ya, untuk menempuh jalan ini dalam amalnya dan mendapatkan taufik untuk dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar bisa melakukan amal tersebut, maka sungguh dia sukses dan berhasil. Wa kana kamaluhu bihasabi ma qama bihi min hadhil umur, dan kesempurnaan dirinya itu sesuai, sebanding dengan sejauh mana dia menegakkan perkara-perkara di atas. Wa naqsuhu bihasabi ma fatahu minha, sebaliknya ya, kekurangan dia sebanding, sesuai dengan perkara-perkara yang dia tidak lakukan, dia tinggalkan, dia lewatkan dari perkara-perkara di atas. Semakin dia sempurna di dalam melakukan hal di atas, maka dia semakin sempurna dirinya. Sebaliknya, semakin banyak hal yang terluput, maka semakin dirinya mendapatkan kekurangan. Itu perkara an-nafi'ah yang kedua, ya, dalam urusan agama, ya, perkara nafi'ah fi ad-diniyah, yaitu apa? Al-amal as-salih. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal umur an-nafi'ah fid dunya. Berikutnya perkara-perkara bermanfaat kaitannya dengan dunia. Fal 'abdu la budda lahu min talabi rizqi. Fayambaghi ayasluka anfa'al asbab ad-dunyawiyyah al-la'iqah bihalihi. Termasuk perkara-perkara bermanfaat dalam urusan dunia adalah seorang hamba itu mau tidak mau dia akan mencari rezeki, maka hendaknya dia menempuh ya sebab-sebab di duniawiyah yang paling bermanfaat ya, dan yang paling sesuai dengan kondisinya. Kalau dia butuh rezeki, maka dia hendaknya apa? Menempuh sebab yang paling bermanfaat ya, untuk bisa meraih rezeki itu, dan yang paling tepat, paling sesuai untuk dirinya, untuk kondisi dirinya. Wadzalika yakhtalifu biikhtilafin nas. Dan ini akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi masing-masing orang. Wa yaqsud bikasbihi wa sa'yihi alqiyam biwajibi nafsihi. Namun yang penting adalah dia meniatkan dengan upaya dia mencari rezeki itu adalah dia niatkan agar bisa menunaikan kewajiban dirinya. Ya. Kewajiban terhadap dirinya. Wa wajib man ya'ulu wa man yaqumu bi mu'natih, dan menunaikan kewajiban terhadap orang yang harus dia tanggung. Ya, dan harus dia biayai. Ini niatannya. Ya. Kenapa dia mencari rezeki? Susah payah mencari rezeki, bekerja ini dan itu, banting tulang dan seterusnya, banting tulang peras keringat katanya, adalah niatannya ini, menunaikan kewajiban dia, menunaikan kewajibannya terhadap pihak-pihak yang harus dia nafkahi, dia biayai. Siapa itu? Yang terdepan adalah anak dan istri-istri, anak dan istrinya. Wa yanwi al-kafaf wal istighna bitalabihi anil khalqi. Berikutnya pula dia dengan mencari rezeki itu meniatkan untuk merasa cukup ya. Tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, dia cukup, enggak perlu dia minta, enggak merasa butuh untuk minta. Ya, cukup dengan apa yang ada. Ya, dia sudah bisa makan, minum, anak istrinya tercukupi kebutuhannya, cukup dia. Enggak perlu lagi minta-minta pada orang lain. Dia tidak merasa butuh kepada orang lain. Dia butuhnya hanya kepada Allah. Wa kadzalika yanwi bi sa'yihi wa kasbihi tahsil ma taqumu bihi al-ubudiyat al-maliyah. Kemudian berikutnya pula adalah dia niatkan dengan upaya dia bekerja keras, membanting tulang peras keringat itu adalah dia bisa memperoleh ya tingkatan supaya dia bisa menunaikan ubudiyah yang kaitannya dengan harta, al-ubudiyah al-maliyah. Apa itu? Zakat dan sedekah. Di antaranya adalah zakat dan sedekah, supaya dia bisa menunaikan zakat, supaya dia juga bisa menunaikan sedekah. Ya. Yang mana pintu sedekah lebih luas daripada pintu zakat. Ya, dia bisa menunaikan itu. Wan nafaqat al-khairiyah al-khassah wal-ammah. Demikian pula dana-dana sosial. Ya. Dia bisa ikut menyumbang untuk kepentingan-kepentingan khairiyah, kepentingan sosial, baik khusus maupun umum. Mimma yatawakaf alal amal, yang itu semua erat kaitannya dengan harta. Wa yaqsud al-makasib at-tayyibah, demikian pula dia hendaknya meniatkan penghasilan yang baik. Muntajanniban lil makasib al-khabithah al-muharramah, dan menjauhkan dirinya dari penghasilan-penghasilan yang jelek, yang haram. Famata kana talabul abdi wa sa'yuhu fid dunya li hadhil maqasid al-jalilah wa salaka anfa'a turuqin yarahu munasiban li halihi kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah biha. Maka ketika seorang hamba ya, dengan segala upaya dan kerja kerasnya tadi di dunia ini meniatkan tujuan-tujuan atau niat-niat yang mulia di atas, dan disebutkan di atas, dan dia menempuh cara yang paling bermanfaat yang dia pandang sesuai dengan keadaan dirinya, maka jadilah setiap gerakan, ya, setiap upaya dia itu menjadi bernilai qurbah, ya, bernilai taqarrub, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya perkara itu biasa, mubah-mubah saja, ya, berubah menjadi apa? Sesuatu amal yang bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia memperhatikan maqasid al-jalilah, tujuan-tujuan mulia di atas. Nah, wa min tamami dzalika alla yattakila al-'abdu 'ala haulihi wa quwwatihi wa dzakaihi wa ma'rifatihi. Dan yang menyempurnakan hal itu adalah seorang hamba jangan sampai dia bersandar pada daya dan kemampuannya. Jangan pula bersandar kepada kecerdasan, kepintaran dan pengetahuannya. Wahadqihi, ya, kepandaiannya. Bima'rifatil asbab wa idaratiha, pandaian dan kecerdasannya mengetahui sebab-sebab dan pengaturannya, ya, memanagenya. Oh, karena dia pintar ngatur uang, karena dia pintar ngatur strategi dagang, ngatur bisnis. Jangan dia merasa bersandar kepada itu tadi, kecerdasan, dia merasa dirinya hebat. Semua yang dilakukan itu karena memang dirinya, ya, karena kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya, kecerdasannya. Ya, bisnismu berhasil. Oh ya, karena saya berhasil, karena emang saya itu begini-begini. Nah, saya bisa mengatur itu semua dengan baik. Misalnya mengatur keuangan, mengatur ini. Ya. Sebaliknya, yang merasa enggak mampu, waduh saya enggak mungkin bisa sukses, saya enggak bisa. Saya enggak bisa ngatur keuangan, saya enggak punya kemampuan, saya enggak ini. Ya. Karena apa? Dia bersandar pada kemampuan dirinya, bersandar pada kecerdasannya, kepintarannya, kepandaiannya. Maka jangan, untuk menyempurnakan al-maqasid al-jalilah yang ada pada dirinya tadi, maka jangan sekali-kali dia menyandarkan pada dirinya kekuatannya, kemampuan, kecerdasan dan kehebatannya. Bal yasta'inu bi rabbih mutawakkilan alaih, bahkan hendaknya dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Rajian minhu ayu yassirahu li aisaril umur wa anjahiha, seraya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkannya untuk bisa melakukan perkara yang termudah dan yang paling efektif. Ya. Wa aqrabuha tahsilan, dan yang paling dekat untuk paling besar kemungkinannya untuk bisa menghasilkan limuradi, menghasilkan apa yang dia niatkan. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kalau dia memang memilih cara berdagang misalnya, minta tolong kepada Allah. Jangan bersandar pada kemampuan dirinya. Minta tolong agar Allah mudahkan perdagangan ini. Ya, agar Allah berikan taufik dirinya menempuh cara yang terbaik, cara yang paling sukses, cara yang paling mudah, ya, paling dekat, paling efektif mewujudkan apa yang dia niatkan. Wa yas'al rabbahu ayyubarika lahu fi rizqi. Dan jangan lupa pula mohon kepada Allah agar Allah berikan barokah pada rizkinya. Sedikit secara penghasilan, namun barokah. Sehingga dengan penghasilan sedikit itu, ya, anaknya, istrinya bahagia, bisa belajar ilmu, bisa ini, bisa itu. Ya, kenapa? Barokah. Fa awwal barakat rizqi ay yakuna muassasan ala taqwa wan niyyah as-salihah. Yang di antara barokah pertama terhadap rizki itu adalah menjadi, ya, yakuna muassisan, penegak ketakwaan dan niat salihah. Ya, rizkinya itu bisa membantu dia untuk bertakwa. Rizkinya itu bisa menjadikan dia senantiasa punya niat yang lurus. Ya. Enggak malah penghasilan banyak malah sibuk, malah jauh dari masjid, malah jauh dari talabul ilm. Enggak. Justru rizki itu semakin membuat dia, memudahkan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menjaga niat salehnya. Ya. Wa min barakati rizqi ayuwafaqa al-'abdu liwad'ihi fi mawadhi'ihi al-wajibah wal mustahabbah. Demikian pula di antara bentuk barakah rizki adalah seorang hamba senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meletakkan harta itu sesuai pada tempatnya, baik yang wajib maupun yang mustahab. Mana yang kalau memang hartanya itu sudah memenuhi kriteria zakat, ya, dia bayarkan zakatnya, enggak lupa dia dengan zakatnya. Atau yang mustahabah, dia curahkan untuk sedekah, infak, ini. Nah, ini bentuk barakah rezeki. Sehingga dia apa? Dengan rezeki semakin rezeki padanya, dia enggak lupa dengan hal seperti ini. Beda dengan orang yang semakin dalam rezeki semakin dia perhitungan, waduh nanti kalau saya bayar sedekah, abal saya bayar zakat, waduh gimana ini? Wa min barakati rizqi alla yansal abdu al-fadla fil muamalah. Nah, dan di antara barakah rizqi itu adalah seorang hamba tidak lupa dengan hal-hal yang mulia dalam hal muamalah. Kama qala ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Ya. Ya. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kalian. Lakukan yang terbaik dalam hal muamalah. Ya. Jangan melakukan yang terjelek. Al-fadl, cari yang keutama. Dalam bentuk apa? Bitaisir al-musirin. Nah, dengan kemudahan, ya, kepada orang yang memang mudah. Nah, kalau dia orang itu punya hutang kepada dirinya, kasih kemudahan. Jangan terlalu keras. Ya. Wa indharil mu'sirin sebaliknya, sabar, tunggu. Orang-orang yang ke dalam kesulitan, enggak mampu bayar. Beri kemudahan, ya. Jangan lakukan yang fadl, lakukan yang utama. Wal muhabah indal bai' wasyira. Ya. Demikian pula mudah ketika bertransaksi jual beli. Bima tayassar min qalil au katsir. Ya, dengan yang harta yang modal yang cukup, modal yang ada baik sedikit maupun banyak. Fa bidzalika yanalu al abdu khairan katsira. Dengan itu seorang hamba akan meraih kebaikan yang banyak. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, karena tanpa terasa kita sudah menempuh waktu atau berlalu waktu kurang lebih 30 menit. Yang insyaallah kita cukupkan kajian ini di sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, karena memang subhanallah ternyata hadis ini sangat luar biasa kandungan maknanya, sehingga syarahnya pun cukup panjang dari asy-syarih, dari pensyarah. Dan ini masih belum selesai, yang insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.